Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala al-makiyu wal-madaniyu. Ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan secara berangsur-angsur fi khilal dalam rentang waktu 23 tahun. Yang mayoritasnya Nabi habiskan di Makkah dari Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'anan farqnahu dan Al-Qur'an farqnahu kami turunkan secara berangsur-angsur litaqrahu 'alan nasi 'ala muksin supaya engkau membacakan Al-Qur'an kepada manusia 'ala muksin dalam waktu yang longgar, waktu yang lama wanazzalnahu tanzila dan kami benar-benar menurunkan Al-Qur'an. Walidzalika oleh karena itu maka para ulama rahimahumullah ta'ala membagi Al-Quran menjadi dua bagian, yaitu ada yang makki dan ada yang madani. Al-Makki maka ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya beliau ila Madinah ke Madinah. Sedangkan Madani adalah segala ayat dan surat yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Inilah definisi yang paling tepat tentang perbedaan Makki dan Madani. Wa ala hadza maka berdasarkan pendapat ini atau pengertian di atas maka firman Allah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina itu termasuk bagian madaniyah. Meskipun turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada' pada saat hajatul wada' tahun 10 Hijriah bi Arafah di Arafah. Dan perlu diketahui bahasanya Arafah itu di luar Mekah. Dan Arafah adalah tanah halal dan bukan bagian dari Mekah yang merupakan tanah haram. Dalam Sahih Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu annahu qala Umar mengatakan kami telah mengetahui hari turunnya ayat tersebut dan tempat turunnya ayat tersebut. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tersebut turun pada saat Nabi berdiri di Arafah yaumal jumu'atin pada hari Jumat. Maka berdasarkan hadis ini wukuf Arafah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada hari Jumat. Dan tidak dijumpai bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat pada saat itu. Maka keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah dan tidak melaksanakan ibadah Jumat dijadikan dalil oleh para ulama untuk mengatakan bahwasanya musafir tidak memiliki kewajiban melaksanakan ibadah Jumat. Wa yatamayazu al-qismu al-madani qismu al-makki ayat-ayat makkiyah itu memiliki beda daripada ayat-ayat madaniyah dari sisi gaya bahasa dan dari sisi topik bahasan. Yang pertama dari sisi gaya bahasa. Al-ghalib yang dominan dalam ayat-ayat makkiyah quwwatul uslub, gaya bahasa yang kuat, maksudnya gaya bahasa yang keras, tegas. Wasyiddatil khitab dan khitab atau ungkapan-ungkapan yang keras. Karena mayoritas orang-orang yang diajak bicara adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong, tidak mau menerima kebenaran. Maka tidaklah cocok untuk orang-orang semacam ini kecuali gaya bahasa yang keras dan tegas. Bacalah dua surat, yaitu Mudatsir dan surat Al-Qamar, sebagai bukti tentang kuatul uslub dan siddatul khitab yang ada pada surat-surat Mekkiyah. Sedangkan ayat atau surat Madaniyah, maka yang dominan gaya bahasanya adalah lembut, wasuhulatul khitab, dan ungkapan-ungkapan yang mudah, yang enak, yang nyaman, karena mayoritas orang yang diajak bicara adalah mukbilun, orang-orang yang perhatian terhadap kebenaran dan orang-orang yang tunduk kepada kebenaran. Contohnya adalah bacalah surat Al-Ma'idah. Kemudian yang dominan dalam ayat-ayat Makkiyah, qisarul ayat, ayatnya pendek-pendek, tidak panjang. Wa quwwatil mahajjah, dan perdebatan yang kuat, mendebat dengan memberikan argumentasi yang kuat dan keras. Karena mayoritas orang-orang yang diajak bicara adalah orang-orang yang menentang, musyakun, orang-orang yang menentang, maka mereka diajak bicara sesuai dengan tuntutan keadaan mereka. Bacalah surat Tur. Maka surat Tur adalah Makkiyah. Adapun surat-surat Madaniyah, maka fal ghalib, maka yang dominan adalah tulul ayat, ayatnya panjang-panjang, dan disebutkanlah hukum-hukum secara lepas tanpa mendebat, tanpa membantah, memberikan bantahan, karena kondisi orang-orang yang diajak bicara menuntut gaya bahasa semacam ini. Bacalah ayat udain, ayat tentang utang, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran, yang ada di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan Makkiyah dan Madaniyah dari sisi topik bahasa. Al-Ghalib yang dominan dalam ayat-ayat Makkiyah adalah takrir, membahas tauhid dan akidah yang lurus, terutama yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan masalah beriman dengan ba'as, beriman dengan hari berbangkit. Karena mayoritas orang-orang yang diajak bicara adalah orang-orang yang mengingkari uluhiyah Allah, bahasanya ibadah adalah hak Allah, dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang mengingkari al-ba'as. Perlu diketahui bahasanya, sebagaimana mungkin sering kita dengar bahasanya orang-orang musyrik Mekah, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan rububiyah. Namun perlu diketahui bahasanya iman mereka terhadap rububiyah itu bukanlah iman yang sempurna. Keimanan mereka terhadap rububiyah bukanlah keimanan yang sempurna. Dan bukanlah maksud para ulama yang mengatakan bahasanya orang-orang musyrik Mekah itu, mereka mengimani rububiyah, adalah mereka orang-orang yang mengimani rububiyah secara sempurna. Karena mayoritas musyrik Mekah, bahkan kalau tidak bisa dikatakan seluruh mereka, mengingkari ba'ats. Sebagian ulama mengatakan seluruh mereka, sebagian ulama mengatakan mayoritas mereka. Maka seluruh mereka atau mayoritas mereka menolak dan mengingkari adanya hari berbangkit, dan memustahilkan hari berbangkit. Padahal beriman dengan hari berbangkit adalah bagian dari tauhid rububiyah. Itu meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka keimanan orang-orang musyrik Mekah terhadap rububiyah bukanlah keimanan yang sempurna, karena mayoritas mereka atau seluruh mereka mengingkari al-ba'su, mengingkari hari berbangkit. Padahal hari berbangkit adalah bagian dari tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahasanya Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Amal madani adapun ayat-ayat madaniyah, maka yang dominan isinya adalah rincian tentang masalah ibadah dan muamalat, hukum-hukum ibadah dan muamalat. Karena orang-orang yang diajak bicara adalah orang-orang yang telah terpatri dalam jiwa mereka tauhid dan akidah yang lurus, maka mereka membutuhkan rincian masalah ibadah dan muamalah. Kemudian yang kedua, dalam ayat-ayat madaniyah ifadah terdapat pembicaraan panjang lebar membahas tentang jihad, hukum-hukum jihad, orang-orang munafik dan sifat-sifat orang munafik. Demikian fil qismi al-madani, demikian dalam ayat atau surat madaniyah, karena kondisi menuntut demikian. Karena di Madinah terdapat orang-orang munafik, dan setelah Nabi di Madinah disyariatkan jihad. Haitsu menimbang, mengingat jihad disyariatkan setelah Nabi hijrah di Madinah, wa dhahara nifaq, dan muncullah orang-orang munafik. Berbeda dengan Al-Qism Al-Makki, ayat-ayat Makkiyah sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, maka di sana tidak dijumpai, maka di Mekah belum dijumpai orang-orang munafik dan belum dijumpai syariat jihad dalam arti jihadul qital. Faedah mengenal dan mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Mengenal dan mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah salah satu jenis ilmu Al-Quran yang penting, karena ilmu ini memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah nampaknya dan jelasnya balaghatul Quran. Bahasanya Al-Quran, bahasa Al-Quran adalah bahasa yang balaghah. Dalam bahasa Arab, satu bahasa itu disebut balaghah, sehingga seorang itu bisa berbahasa menyesuaikan tuntutan keadaan. Dia bicara dengan petani, beda dengan ketika dia bicara dengan intelek, beda dengan bicara dia dengan anak-anak, berbeda dengan bicara dia dengan remaja. Maka ini adalah orang yang memiliki, yang disebut dalam bahasa Arab disebut memiliki balaghah. Satu orang namun ngobrol sama buruh bisa, ngobrol sama akademisi juga bisa, ngobrol sama anak-anak juga nyambung, bicara sama remaja, ABG juga nyambung. Ini orang yang baligh, bisa menyesuaikan keadaan. Dan ini adalah sebuah kehebatan dalam berbahasa. Ini sebuah kehebatan, kemampuan unggul dalam berbahasa yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ada sebagian orang yang cuma bisa bicara dengan sebagian kalangan, dia nggak bisa bicara dengan, cuma terdiam dan nggak bisa ngomong dengan orang yang lain karena nggak nyambung. Maka Al-Quran adalah, ketika orang itu belajar Makkiyah dan Madaniyah, maka nampaklah dan dia paham dan sadar bahasanya Al-Quran itu memiliki balaghah, memiliki keunggulan dalam berbahasa. Dan balaghah yang dimiliki oleh Al-Quran adalah fi a'la maratibiha, dalam level yang paling tinggi. Kenapa bisa kita katakan demikian? Haitsu yukhatibu kulla qaumin, karena Al-Quran berbicara dengan masing-masing kelompok orang sesuai dengan tuntutan keadaan mereka. Kadang kuat, kadang tegas dan keras, kadang lembut dan lunak. Kapan bicara lembut, Al-Quran, Allah mengajarkan kapan bicara lembut, kapan bicara lunak, kapan bicara keras, dan kapan bicara tegas. Kemudian dengan belajar Makkiyah dan Madaniyah, maka seorang itu akan mengetahui hikmat tasyri', hikmah dan manfaat dibalik penetapan berbagai hukum, fi asma ghoyatihi, dalam puncak yang paling tinggi. Kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena orang yang belajar Makkiyah dan Madaniyah mengetahui bagaimanakah hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran itu, ya tadarus, bertahap, sedikit demi sedikit, bihasabil aham, melihat manakah yang paling penting, dan ini disesuaikan dengan tuntutan keadaan orang yang diajak bicara dan kesiapan mereka untuk menerima hukum dan melaksanakan hukum. Kemudian belajar maqiyah dan madaniyah ini memberikan manfaat untuk para da'i. Tarbiyatul du'at ilallah adalah mendidik, mengajari para da'i dan mengarahkan mereka agar menempuh jalan yang ditempuh oleh Al-Quran dalam masalah pemilihan gaya bahasa dan dalam pemilihan topik bahasan. Min haisul mukhatabin, dengan melihat orang yang diajak bicara. Maka hendaknya seorang da'i ketika berdakwah memulai dengan yang paling penting kemudian yang kurang penting. Sebagaimana Al-Quran mengajari membahas tauhid, membahas tentang masalah keesaan Allah, baru merinci masalah jihad, masalah orang-orang munafik. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak baru, belum apa-apa sudah diajari tentang jihad. Belum apa-apa sudah diajari untuk nuding orang, itu lu munafik, itu lu orang sesat. Padahal dia sendiri berada dalam kesesatan karena memiliki khalal, memiliki kecacatan dan kekurangan dalam masalah akidah. Dan tidaklah seorang da'i itu menggunakan gaya bahasa yang tegas di tempat yang tepat dan gaya bahasa yang lembut di tempat yang tepat. Tidak keras terus, ini keliru. Bukan demikian manhajud dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak pula lembut terus, tidak bisa keras, tidak bisa marah. Ini bukanlah yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka dengan belajar maqiyah dan madaniyah, maka seorang itu mengetahui manhajud dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran, yang hendaknya ini menjadi manhajud dakwah seorang muslim. Maka di antara manhajud dakwah adalah taqdimul aham fal muhim, mendahulukan yang lebih penting daripada yang kurang penting. Dan yang paling penting untuk ditekankan dan untuk diingatkan dan berulang kali diingatkan adalah permasalahan tauhid, permasalahan akidah, permasalahan iman, permasalahan kufur, permasalahan syirik. Baru setelah itu permasalahan yang lain yang tingkatan urgensitasnya di bawahnya, kemudian di bawahnya dan seterusnya. Dan di antara manhajud dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran adalah bisa meletakkan keras pada tempatnya dan meletakkan lembut dalam tempatnya. Maka bukalah cara berdakwah yang sesuai dengan manhajul Quran, keras tidak mengenal lembut. Tidaklah sesuai dengan manhajul dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran, lembut terus tanpa mengenal kalimat tegas. Maka yang benar adalah kadang keras pada tempatnya dan lembut pada tempatnya. Manfaat yang lain adalah berkaitan dengan masalah fikih, yaitu tamyizun nasikh minal mansukh, bisa membedakan manakah ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Lawarodat seandainya terdapat dua ayat, yang satu maki, yang satu madani, dan terpenuhi padanya syarat-syarat nasikh, yaitu terjadi pertentangan dan tidak mungkin dikompromikan, maka di sini ayat yang madaniyah menghapus ayat yang makiyah, karena ayat yang madaniyah tentu lebih belakangan daripada ayat yang makkiyah. Maka syarat terjadinya nasakh yang pertama adalah ada dua dalil yang bertentangan dan tidak mungkin dan tidak bisa dikompromikan. Kemudian yang kedua, diketahui manakah yang duluan dan manakah yang belakangan. Nah, kalau kita tahu mana yang maki dan mana yang madani, maka kita tahu mana yang duluan dan mana yang belakangan. Kemudian ketika syarat yang pertama terpenuhi, dua ayat ini tidak bisa dikompromikan, maka solusinya berarti ada nasakh maka yang madani itu menghapus hukum yang ada pada ayat yang makkiyah. Kemudian berkaitan dengan poin yang kedua, bahasanya Al-Quran mengajarkan atau dalam penetapan hukum dalam Islam itu terdapat mengenal bertahap, terdapat tahapisasi dalam penetapan hukum. Semisal khamar ya, pertama kali diharamkan, kemudian diharamkan dalam kondisi tertentu, kemudian diharamkan secara mutlak. Maka berkaitan dengan hal ini terdapat pelajaran penting bahwasanya tahapisasi dalam masalah hukum itu hanya ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak ada tahapisasi dalam masalah hukum. Oleh karena itu maka di antara kebatilan dan kesesatan adalah akidah NII yang mengatakan bahasanya membagi fase dakwah saat ini, ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Fase Mekah sebelum tegak daulah dan fase Madinah setelah tegak daulah. Dan sebelum tegak daulah Islam Indonesia, maka halal apa-apa yang haram. Maka tidak wajib apa-apa yang wajib. Mereka katakan tidak sholat tidak apa-apa, ya. Minum khamar berarti juga tidak apa-apa. Karena fase Mekah, fase Mekah khamar masih halal, judi juga halal. Maka ini karena kita belum punya daulah. Maka NII mengenal tahapisasi dalam hukum setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu hal yang batil. Karena ini berarti menetapkan adanya nasakh, menetapkan adanya nasakh setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan padahal di antara kaidah penting tentang masalah nasakh, tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan mengatakan zaman ini pun masih ada tahapisasi hukum, maka berarti menetapkan nasakh setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Amir NII itu berarti menasakh haramnya khamar, menasakh haramnya wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya jilbab. Ya, karena jilbab baru disyariatkan tahun 6 Hijriah, ya, baru turun ayatul hijab. Maka sekarang belum fase Madinah, masih fase Mekah, maka ada berjilbab, tidak apa-apa, buka aurat, tidak masalah. Maka berarti dia menasakh. Maka mereka menasakh apa yang wajib. Dan mereka katakan sekarang tidak wajib. Apa ini? Penghapusan hukum. Sedangkan kaidah dalam masalah nasakh, tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nasakh itu harus berdasarkan dalil syar'i, tidak boleh berdasarkan logika. Nasakh harus berdasarkan dalil syar'i. Sebagaimana tadi disebutkan dalam poin keempat, ada dua dalil syar'i. Ada dua dalil syar'i yang bertentangan, tidak bisa dikompromikan. Nah, diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan. Maka yang duluan, maka yang belakangan menghapus. Maka yang namanya penghapusan hukum hanya dilakukan oleh dalil syar'i dan tidak dilakukan oleh logika dan perasaan. Maka bolehnya nasakh dengan tanpa dalil syar'i, ini kaidah yang diambil oleh NII dan ini adalah kaidah yang dipegangi oleh orang-orang liberal. Ya, orang liberal sangat benci dengan kaidah tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka menginginkan agar syariat itu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan supaya mereka bisa melakukan amandemen terhadap ajaran Quran, maka mereka harus membuat kaedah. Maka di antara yang harus disiapkan, kaedah yang harus disiapkan, nasakh tidak hanya terbatas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bisa melakukan nasakh dengan logika kita, karena ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Maka yang dulu ketika Nabi hidup Nabi haramkan, sekarang tidak haram. Yang dulu Nabi wajibkan, yang dulu jilbab Nabi wajibkan, sekarang karena perempuan sudah pintar bela diri, sudah pada pintar kempo, taekwondo, maka tidak perlu jilbab untuk melindungi wanita. Sudah bisa melindungi dirinya dengan kakinya sendiri, karena sudah bisa jago bulat. Maka mereka menetapkan kaidah, boleh adanya nasakh setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kaidah yang disepakati atau yang ditetapkan oleh para ulama bahwasanya tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghapusan hukum hanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini membatalkan semua pemahaman liberal. Yang intinya adalah bagaimana manusia bisa mengamandemen, mengubah seenaknya sendiri, mana syariat yang disukai, ya maka tetap berlaku, yang tidak disukai, tidak usah berlaku. Ini semua akan rontok dengan kaedah, tidak ada lagi nasakh setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tahapisasi dalam hukum hanya ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada di masa turunnya wahyu, dan tidak ada lagi tahapisasi dalam masalah hukum setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terputusnya wahyu. Yang ada setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terputusnya wahyu adalah tahapisasi dalam materi dakwah. Maka yang pertama kita bahas adalah ini dulu, kita belum bahas masalah itu. Dan baru setelah itu kita bahas sebagai kurikulum dalam silabus, dalam berdakwah, dalam mengkaji Islam. Maka ini dulu yang dikaji, setelah itu baru kemudian ditingkatkan lagi, setelah itu baru ditingkatkan lagi. Namun tidak ada tahapisasi dalam masalah hukum. Kemudian al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan, hikmah turunnya Al-Qur'an secara bertahap. Perlu diketahui bahasanya turunnya Al-Qur'an secara bertahap adalah satu keunikan kitab suci Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab suci sebelum Al-Qur'an, Taurat, Injil, turunnya sekaligus. Musa datang ke Tursina untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang-pulang dia telah membawa lembaran-lembaran Taurat seluruhnya. Maka kitab-kitab suci terdahulu turun sekaligus, tidak bertahap. Berbeda dengan Al-Qur'an yang turun bertahap. Dan di antara keunikan Al-Qur'an, kelebihan Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain, sebagaimana kemarin kita singgung, Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Qur'an. Sedangkan untuk kitab-kitab suci sebelumnya, Allah perintahkan para ulama untuk menjaga kesucian kitab suci yang Allah turunkan. Maka penjagaan kitab suci Allah serahkan kepada manusia, dan ternyata manusia terbukti gagal untuk menjaga keotentikan kitab suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, bimastufidu min kitabillah. Dan mereka ulama Bani Israel diperintahkan untuk menjaga keotentikan kitab Allah. Dan ternyata mereka gagal. Bahkan ulamanya itu sendiri yang rusak kitab Allah. Kemudian di antara kelebihan Al-Qur'an yang tidak ada pada kitab-kitab suci sebelumnya, untuk para nabi terdahulu, kitab suci mereka bukan mukjizat. Beda antara kitab suci dan mukjizat. Taurat itu bukan mukjizatnya Musa. Injil bukan mukjizatnya Isa alaihi wassalatu wassalam. Maka kitab suci berbeda dengan mukjizat nabi. Sedangkan Al-Qur'an kitab suci, dia adalah kitab suci sekaligus mukjizat Nabi. Maka kitab suci dan mukjizat keduanya terkumpul dalam Al-Qur'an. Meminta simil Quran dari pembagian Al-Quran jadi Makki dan Madani, jelaslah bahasanya Al-Quran itu turun pada Nabi SAW secara bertahap dan berangsur-angsur. Dan turunnya Al-Quran ala hadal wajah dalam bentuk ini, ya, bertahap dan berangsur-angsur, hikamun kathirah, memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah meneguhkan Nabi SAW. Ketika banyak godaan, banyak tekanan, maka sebagaimana lumrahnya manusia, bila pun merasa kecut hati, maka dengan turunnya ayat Al-Quran, maka tegarlah dan kuatlah hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alal Qur'an jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran diturunkan, tidaklah Al-Quran diturunkan sekaligus? Maka jawaban Allah, kadzalika, memang demikian. Ya, yakni yaitu memang demikian kami turunkan Al-Qur'an secara bertahap, berangsur-angsur, linutsabbita bi fu'adak, supaya kami bisa meneguhkan dan menguatkan hatimu. Wa ratalnahu tartila, dan kami membacakan Al-Qur'an secara pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa kepadamu, dengan benar-benar pelan-pelan. Tartil itu maknanya secara bahasa adalah temahul. Maka membaca Al-Qur'an dengan tartil atau artinya membaca Al-Qur'an dengan pelan dan tidak cepat-cepat. Ini makna tartil secara syar'i. Tidak sebagaimana makna tartil dalam bahasa Indonesia. Apa kalau disebut, wah ini yang baca Qur'annya tartil. Nah, apa makna tartil kalau orang awam ngomong, bacaan Qur'annya tartil. Nah, apa maknanya? Ada makna ya tartil itu ndak seperti lagu qiraah, yang mendayu-dayu. Makna yang lain apa tartil? Ya bagus, enak atau lancar, sesuai dengan tajwid, nah, itu tartil. Namun bukan demikian makna tartil syar'an. Tartil dalam maknanya di Al-Quran, maknanya adalah pelan. Demikian juga tartil dalam istilah atau dalam istilah yang dikatakan oleh para ulama ketika membahas tentang adab membaca Al-Quran, itu artinya juga pelan. Walayatuna ka bimasalin, dan tidaklah mereka datang kepadamu bimasalin dengan sebuah subuhat pemikiran, ila jinaka bilhaqi, kecuali kami akan datangkan bantahannya. Yang bantahannya adalah sebuah kebenaran. Wa ahsana tafsira, dan satu hal yang lebih bagus tafsir dan pemahamannya. Maka di antara manfaat atau hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur, misalnya datang orang kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa subhat, membawa subhat pemikiran, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu yang menjawab subhat pemikiran yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Kemudian supaya mudah bagi manusia di sini maknanya adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hikmah ini tentu tidak ada pada kita. Hifdhuhu, untuk menghafalnya, karena turun 5 ayat kemudian dihafal, setelah itu turun 10 ayat kemudian dihafal dan seterusnya. Wafahmuhu, dan mudah untuk memahaminya. Wal amalu bihi, dan mudah untuk mengamalkannya, karena Nabi bacakan kepada para sahabat Al-Quran sedikit demi sedikit. Maka hal ini mengisyaratkan bagaimanakah cara yang mudah untuk menghafal Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan farqnahu, dan Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur supaya engkau bisa membacakannya kepada manusia ala muksin. Muksin maknanya di tafsir jalan lain tamahul, dalam waktu yang longgar, tidak tergesa-gesa, dalam waktu yang lapang. Wanazalnahu tanzila, dan kami wanazalnahu tanzila, benar-benar menurunkan Al-Quran. Kemudian membangkitkan semangat untuk menerima ayat Al-Quran yang turun dan melaksanakannya. Haitsu yatasyawaqu an-nas, karena manusia merindukan bilafin wa syauqin, dengan penuh kerinduan dan kerinduan untuk turunnya satu ayat. La siyama lebih-lebih pada saat kondisi sangat membutuhkan turunnya ayat. Semisal dalam ayatul ifki, maka manusia berharap-harap apa penyelesaian terhadap apa sikap yang benar terhadap berita yang mengatakan Aisyah berzina. Maka manusia sangat merindukan datangnya wahyu. Walian, demikian juga untuk ayat-ayat li'an. Ketika ada masalah, maka manusia sangat merindukan datangnya wahyu yang menjelaskan duduk permasalahan atau hukum permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian at-tadarut bertahap fitasri dalam penetapan hukum, sehingga sampailah hukum pada derajat kesempurnaan. Sebagaimana untuk ayat khamar, di mana manusia yaitu orang-orang Arab di masa itu nasya'a alaihi, tumbuh dalam keadaan mengenal khamar. Sejak bayi itu sudah kenal khamar. Begitu sudah bisa minum dikit, sudah minum khamar. Nasya'a alaihi. Orang Arab itu dulu nasya'a alaihi. Mereka itu kecil tumbuh di atas khamar. Bayi ya, sudah langsung dikenalkan, oh ini loh khamar. Maka wa'alifuhu. Maka khamar itu satu hal yang sudah mentradisi darah daging pada mereka. Wa kana min sa'ab 'alaihim, maka tentu satu hal yang berat bagi mereka. Ijabahu bil man'i, ketika harus dihadapkan pada larangan man'an batan, dengan larangan keras. Harga mati enggak bisa ditawar-tawar. Ini tentu satu hal yang sangat sulit. Fa nazala fi sa'nihi, maka turunlah terkait dengan khamar awalan pertama kali firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan perjudian. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa besar dan manfaat, dan banyak manfaat bagi manusia. Manfaatnya enggak kecil, manfaatnya besar. Banyak orang kaya karena jadi juragan khamar. Ada atau manfaat-manfaat yang lain. Namun wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, namun bahayanya, namun dosanya lebih besar daripada manfaat judi dan khamar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, mengajak manusia untuk berpikir untuk meninggalkan khamar. Namun Allah tidak tegas mengatakan jangan minum khamar. Kalau Anda berakal sehat, masakah Anda memilih satu hal yang bahayanya lebih besar daripada manfaat? Tentu kalian akan meninggalkan sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaat. Fakana fi hadil ayat, maka di dalam ayat ini Allah menyiapkan jiwa manusia untuk menerima pengharaman khamar. Karena akal sehat menuntut agar seorang itu tidak melakukan sesuatu yang dosa dan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turunlah untuk yang kedua kalinya berkaitan dengan khamar, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Janganlah mendekati salat di sini maknanya la tusallu, janganlah kalian salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai mabuk itu hilang. Apa tanda apa ciri kalau mabuk itu sudah hilang? Kalian sadar akan apa yang kalian katakan. Karena orang yang mabuk itu tidak sadar apa yang dia katakan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk salat dalam keadaan mabuk. Sebelum itu boleh salat dalam keadaan sambil agak sempoyongan mabuk, boleh. Sebelum turun ayat ini sambil mata merah-merah karena mabuk, ayo salat, ayo salat. Ya, boleh. Namun setelah turun ayat ini, maka haram sholat dalam kondisi mabuk. Ya, maka para sahabat berpikir, cari kesempatan kalau mau mabuk, cari yang tidak nabrak sholat. Tentu batal maghrib nggak bisa mabuk. Atau batal asar tentu nggak bisa mabuk. Kemana nanti asar-asar mabuk, nanti maghrib masih mabuknya belum hilang. Maka kesempatan untuk mabuk itu terbatas. Ya paling-paling batal isya. Agak longgar. Nah, ini kalau mau mabuk bisa rentang waktunya lama. Atau mungkin batal subuh, namun ya perlu dipertimbangkan ada kerja, ada istri, ada anak yang perlu dinafkahi, maka ya orang tentu lebih berpikir ulang untuk mabuk ya. Qobla zuhur. Namun ba'da zuhur mabuk, wah ini enggak bisa. Nanti nabrak asar. Asar mabuk, wah ini bisa juga. Oleh karena itu maka kesempatan mabuk itu yang Allah izinkan itu sangat terbatas. Fakana fi hadil ayat, maka dalam ayatnya ada tamrinun, terdapat latihan ala tarki untuk meninggalkan khamar fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Itulah waktu-waktu sholat. Kemudian turunlah untuk yang ketiga kalinya tentang masalah khamar. Ya ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Wahai orang-orang yang beriman, khamar, judi, wal ansab, dan patung sesembahan, patung berhala yang dipuja-puja, wal azlam. Dan azlam adalah rijusun kotor min amali syaitan, ulah dan perbuatan setan. Azlam adalah anak panah yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah untuk melakukan istikharah. Maka ketika mereka mau safar, apakah mereka jadi safar ataukah tidak, maka mereka mengambil tiga anak panah, yang satu telah ditulisi amarani rabbi, yang kedua telah ditulisi nahani anni rabbi, dan yang ketiga kosong. Maka ketika mereka mau punya rencana untuk safar, nah, hari ini jadi berangkat atau tidak, maka mereka kocok satu wadah yang telah berisi tiga anak panah tadi, kemudian mereka secara acak mengambil salah satu anak panah. Jika keluar amarani rabbi, maka mereka mengatakan hari ini berangkat, hari ini adalah hari yang diberkahi. Tapi jika yang keluar adalah nahani ani rabbi, maka mereka memutuskan untuk menunda keberangkatan karena ini adalah hari yang jelek, nekat di hari ini hanya akan mendatangkan kesialan dan kecelakaan. Kemudian jika yang keluar adalah kosong, maka nanti akan diulangi lagi sampai keluarlah yang pertama ataukah yang kedua. Nah, anak panah inilah yang disebut dengan azlam. Maka penerjemahan azlam dengan mengundi nasib, kalau nggak salah diterjemah depak itu maknanya mengundi nasib, itu kurang memahamkan. Untuk memahamkan kasih penjelasan, karena cuma mengundi nasib, apa yang dimaksud mengundi nasib? Orang tidak paham apa yang dimaksud dengan mengundi nasib. Rijusun min amali syaitan adalah satu hal yang kotor, ulah dan perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Ya, mengundi nasib. Ada catatan tadi ya, mungkin. Fajtanibuhu, maka jauhilah hal tersebut. La'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Innama yuridu syaitan, setan hanyalah menginginkan untuk menjerumuskan kalian dalam permusuhan. Wal barda, dan kebencian, fil khamr wal maisir, gara-gara khamr dan judi. Wa yusuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah, wa anis salat, dan dari salat. Fala antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Maka ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan intahaina ya rabbana. Ya Allah kami berhenti, ya Allah kami berhenti. Kemudian dari ayat ini, maka sebagian ulama, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian juga muridnya Ibn Al-Qayyim, mengatakan bahasanya maisir itu ada dua macam. Ada maisir qimar dan ada maisir lahwi. ada maisir dalam bentuk taruhan, totoan kata orang Jawa, maisir timar, maisir dalam pengertian taruhan, inilah yang disebut dalam bahasa kita dengan judi. Dan ada maisir lahwi, yaitu semua permainan yang memenuhi empat kriteria yang Allah sebutkan untuk maisir. Yang namanya maisir, kata Allah di sini, menyebabkan terjadinya permusuhan, kebencian. Yang namanya maisir itu menghalangi manusia dari mengat Allah, menghalangi manusia dari salat. Maka Allah katakan bahasanya maisir itu memiliki empat dampak ini, itu jadi sebab terjadinya permusuhan, kebencian di antara manusia, menghalangi orang untuk mengingat Allah, dan menghalangi orang untuk sholat. Maka semua permainan yang memiliki empat kriteria ini, maka juga disebut maisir, meskipun tidak ada taruhannya dan hukumnya haram karena dia maisir, meskipun tidak ada taruhan uangnya. Oleh karena itu, maka permainan dadu, kemudian permainan catur, boleh jadi karambol, bisa kita katakan termasuk dalam maisir lahwi, karena memenuhi empat kriteria untuk disebut maisir. Maka meskipun orang main catur namun tanpa taruhan, maka dia melakukan maisir. Dia melakukan maisir. Namun maisirnya namanya maisir lahwi, maisir dalam bentuk permainan. Dan semua maisir haram. Wa'ati Allah wa'ati Rasul, dan ta'ala kalian pada Allah dan ta'ala kepada Rasul. Wa'dharu, dan takutlah kalian. Fa'in tawalaitum, maka jika kalian berpaling tidak mau taat. Fa'alamu, maka ketahuilah. Annama ala rasulina al-balaghul mubin, sesungguhnya yang jadi kewajiban Rasul kami adalah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Maka dalam ayat ini Al-Maidah 90-92 ini terdapat pelarangan khamar man anbatan, dengan pelarangan yang tegas dan keras di sepanjang waktu. Hal ini datang setelah jiwa manusia disiapkan untuk menerima pelarangan, kemudian telah dilatih untuk dilarang minum khamar di sebagian waktu. Kemudian topik bahasan berikutnya adalah tartibul Quran, adalah urutan Al-Quran. Tartibul Quran, urutan Al-Quran, maknanya adalah tilawatuh, membaca Al-Quran, talian ba'duha ba'da, sebagiannya setelah sebagian yang lain. Hasabama, sebagaimana yang tertulis di mushaf dan yang dihafal dalam dada. Dan urutan berkaitan dengan Al-Quran itu ada tiga macam. Yang pertama adalah urutan kata, di mana satu kata itu terletak di tempatnya dalam satu ayat. Ini kata ini, baru kata itu, baru kata itu dalam satu ayat. Ini disebut tartibul kalimat. Maka berkaitan dengan sebelumnya, berkaitan dengan pembahasan masalah tartibul kalimat atau tartibul Quran, maka di sini penulis menyampaikan di masing-masing tartib dua hal. Pertama, subutu tartib, dan yang kedua, wajib ataukah tidaknya tartib. Pembahasan pertama, ada ataukah tidak urutan semacam itu. Kalau ada itu kan belum tentu wajibnya. Pertama dulu, ada apa tidak? Setelah ada, wajib ataukah tidak? Ini masing-masing tartib nanti akan ada dua bahasan tersebut. Pertama, beliau singgung, ada ataukah tidak urutan semacam itu? Secara ada apakah tidak, jawabannya ada. Kalau yang namanya ada, itu boleh jadi dianjurkan, boleh jadi boleh jadi wajib. Cuma sekedar ada. ya, namanya ada itu mencakup boleh, boleh urut semacam itu, boleh juga tidak, nah, kan ada urutan, dianjurkan, boleh jadi sebuah keharusan. Maka setelah membahas tentang masalah subut, ada dan tidak adanya, kemudian nanti akan dibahas oleh penulis, wajib ataukah tidak urut semacam itu. Maka yang pertama tentang tertibul kalimat, urutan kata. Yang pertama adalah pembahasan subut. Ada ataukah tidak urutan kata dalam ayat-ayat Al-Quran? Maka jawabannya, wahadza tsabitun. Ini ada. Urutan kata-kata dalam satu ayat, ini adalah satu hal yang ada binnasi wal ijma'. Berdasarkan nas dan ijma'. Ini bahasan tentang masalah subut. Kemudian yang berikutnya adalah wajib ataukah tidak mengikuti tertib yang ada. Setelah tertibnya ada, urutannya ada, wajib ataukah tidak mengikuti urutan tersebut. Maka kalimat berikutnya, dan kami tidak mengetahui mukhalifan adanya ulama yang menyelisih tentang wajibnya mengikuti tertibul kalimat. Dan tidak ada satupun ulama yang menyelisih tentang haramnya menyelisihi tertibul kalimat. Maka berkaitan dengan subut, subutu tertib, adanya tertibul kalimat, beliau tegas mengatakan ijma'. Tapi untuk mengatakan wajib mengikuti tertib ataukah tidak, beliau cuma mengatakan adamul khilaf. Dan itu mengatakan adamul khilaf itu derajatnya lebih rendah daripada ijma, ulama sepakat. Ini dengan tidak ada ulama yang menyelisihi, itu lain. Lain kualitas maknanya. Meskipun inti dan hakikatnya sama, yaitu mengatakan ijma' juga. Namun kualitas ungkapannya berbeda. Dan kualitas ijma'nya berbeda. Karena jika cuma tidak ada yang menyelisihi, maka ini ijma', namun ijma' dalam bentuk adamul mukhalif, adamul ma'rifatil mukhalif. Tidak diketahui adanya pendapat yang menyelisih. Ya. Maka tentang adanya urutan kata, beliau menegaskan ulama sepakat. Ada. Tapi wajibkah mengikuti urutan kata? Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui adanya ulama yang membolehkan untuk menyelisih urutan kata. Oleh karena itu, maka tidaklah diperbolehkan orang mengucapkan lillahilhamdu rabbil alamin, meskipun maknanya sebagai ganti alhamdulillahi rabbil alamin, meskipun maknanya sama. Lillahilhamdu rabbil alamin sama alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya sama. Atau mengatakan lillahi rabbil alamin alhamdu, itu juga maknanya sama. Dan ini tidak boleh, kenapa? Karena wajib mengikuti tertibul kalimat. Kemudian jenis yang kedua adalah urutan ayat. Artinya masing-masing ayat pada tempatnya dalam satu surah. Ayat yang kedua, setelah itu ayat yang ketiga. Maka ada dua hal yang dibahas, pertama subut, yang kedua wujub. Adakah urutan kata? Adakah urutan ayat dalam satu surat? Wa tsabitun binnas wal ijma'. Tentang adanya, maka ini adalah ada berdasarkan nas, berdasarkan dalil, dan berdasarkan kesepakatan ulama. Ulama seluruhnya sepakat adanya tartibul ayat. Kemudian, wajibkah mengikuti tartibul ayat? Wajibun alal qawli rajih. Dan mengikuti tartibul ayat hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang paling kuat. Wa tahrumu mukhalafatuhu, dan haram menyelisihi urutan ayat. Maka tidak boleh seorang mengucapkan atau mengatakan Maliki yaumiddin ar-rahmani rahim sebagai ganti dari ar-rahmani rahim Maliki yaumiddin. Dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Al-Awam, berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum fi qouli ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum yadharuna aswaja wasiyatan li aswaji matan ila al-hawli ghaira ikhat. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, maka sebelum meninggal dunia suami ini punya kewajiban untuk menulis wasiat untuk istri-istri mereka. Isi wasiatnya adalah mataan diberi nafkah dari harta suami ilal hauli sampai setahun ghairu ikhad, dan perempuan tersebut tidak diusir, tidak dikeluarkan dari rumah suaminya. Ini iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di awal-awal Islam. Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di awal Islam adalah 1 tahun. Dan selama 1 tahun ini tidak boleh keluar rumah. Ini adalah iddah dan ihdah, masa bergabung anak ditinggal mati oleh suami 1 tahun di rumah suami, tidak keluar-keluar selama 1 tahun. Waqata sakhata al-ayatul ukhra, ayat ini telah dihapus oleh ayat yang lain, yaitu firman Allah walladzina yatawaffawna minkum, dan para suami yang meninggal dan para laki-laki yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istrinya yatarabbasna menunggu bi anfusihinna, diri mereka sendiri menunggu diri mereka, yaitu beriddah arba'ata asyhuri wa asra, selama 4 bulan 10 hari. Nah, jika kita lihat, maka ayat yang mansukh itu dalam urutan mushaf, urutan ayat, itu malah posisinya setelah ayat yang nasikh. Ayat yang menghapus 234. Ayat yang dihapus 240. Maka kalau kita baca surat Al-Baqarah, maka kita akan ketemu ayat yang menghapus dulu, baru setelah itu ketemu ayat yang dihapus. Maka menurut pikiran sebagian orang yang berpikir, apa enggak lebih baik dibalik? Ketemu ayat, kalau orang itu baca surat Al-Baqarah, ketemu ayat yang dihapus dulu, baru kemudian ketemu ayat yang menghapus, kan lebih cocok. Baca ayat yang mansukh, baru kemudian baca ayat yang nasikh. Kan kayaknya lebih wangun, lebih pantas. Kok ini ketemu ayat yang nasikh menghapus, baru setelah itu ketemu yang mansukh. Ini kurang menurut pikiran manusia. Ini kurang bagus. Maka ini telah ditanyakan, pikiran semacam ini telah ditanyakan oleh Abdullah bin Zubair kepada Utsman bin Affan. Wa hadhi qablaha fi tilawah. Wa hadhi dan ini wa hadhi dan ini, ininya apa? Ayat yang nasikh. Qablaha, malah sebelum yang mansukh fi tilawah, dalam bacaan. Ketika orang baca surat Al-Baqarah, maka dia ketemu ayat yang nasikh dulu baru ayat yang mansukh. Maka Abdullah bin Zubair bertanya, "Falimat taktubuha?" Wahai Utsman, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau catat? Engkau tulis ayat yang mansukh. Dengan seperti ini, kenapa ayat yang mansukh tidak dibuang saja? Atau ayat yang mansukh diletakkan sebelum ayat yang nasikh? Maka Utsman mengatakan, "Ya ibna akhi, la ughayyiru syai'an minhu min makani." Wahai anak saudaraku, aku tidak mengubah-ubah satupun ayat dari tempatnya. Memang itulah tempatnya ayat tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'ala Imam Ahmad, dan dia kali Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi dari Utsman radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzil alaihi suwar, turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa surat dawatul adat, yang memiliki maksudnya dawatul adat, ya beberapa suwar, dawatul adat beberapa surat, gitu terjemahnya. Turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam aswar dawatul adat beberapa surat. Kalau beberapa itu mesti memiliki bilangan. Yang namanya beberapa memiliki bilangan, boleh jadi 3 surat, boleh jadi 5 surat. Fakana idza nazala li syai', maka jika turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'a ba'daman kana yaktubu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sebagian penulis wahyu, sebagian orang yang bisa menulis. Fayaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'u hadil ayat fi suratil lati yuzkar fiha kada wa kada. Letakkan ayat-ayat ini di surat yang disebutkan padanya demikian dan demikian. Maka hadis ini dalil bahasanya posisi ayat Nabi sendiri yang menentukan. Ayat ini letakkan di sebelah sini. Sehingga tartibul ayat itu tauqifi. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka tartibul ayat itu tauqifi. Berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dalil pendapat sebagian ulama yang melarang untuk mengatakan, untuk menyebut surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ma'idah. Ya, sebagian ulama melarang ungkapan semacam itu, surat Ali Imran, surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, surat Al-Isra. Namun sebagian ulama mengatakan yang tepat adalah as-suratul lati yuzkaru fiha Al-Baqarah, suratul lati yuzkaru fiha Al-Ma'idah, suratul lati yuzkaru fiha Al-Isra, suratul lati yuzkaru fiha Maryam, dan seterusnya. Ini pendapat sebagian ulama, akan tetapi pendapat yang benar dalam maksudnya ada kelonggaran. Orang mau menyebut surat Al-Baqarah atau orang menyebut suratul lati yuzkar fiha Al-Baqarah, semuanya boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yanfiru anil minal baiti lati tuqra'u fiha suratul Baqarah." Ya, setan lari dari satu rumah yang di rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi menyebut surat Al-Baqarah. Maka ada hadis itu, ada hadis ini, semuanya sahih, maka semuanya dua-duanya boleh. Wa na'u thalis, dan macam yang ketiga adalah tartibu suwar, urutan surat. Bihaitu takunu kullu suratin fi mawdi'aha minal mushaf, artinya masing-masing surat itu fi mawdi'aha, ada di tempatnya masing-masing, minal mushaf, dalam dalam sebuah mushaf. Maka apakah hal ini ada tartibu suwar? Jawabannya ada sabit, ini ada. Namun adanya atas dasar apa? Bil istihad, yaitu istihad sahabat. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis, dan tentang masalahnya ada khilaf. Sebagian ulama berpendapat urutan surat itu juga tauqifi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis adalah urutan surat. Ini Al-Baqarah dulu, kemudian setelah Al-Baqarah Ali Imran, kemudian An-Nisa. Yang membuat urutan ini adalah sahabat, bukan Nabi. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Al-Baqarah dulu, baru Ali Imran, baru An-Nisa. Nah, ini urutan semacam ini berasal dari istihad sahabat. Sehingga bagaimanakah hukum mengikuti tartibus suwar? Orang baca An-Naba' dulu, setelah itu baca An-Nazi'at. Boleh apa tidak An-Nazi'at dulu baru kemudian An-Naba'? Maka Ibn Utsaimin mengatakan fala yakunu wajiban. Maka mengikuti urutan urutan surat itu tidak wajib. Orang untuk membaca Al-Qur'an tidak harus An-Naba' dulu baru An-Nazi'at, orang boleh An-Nazi'at dulu baru setelah itu An-Naba'. Dalil kalau tidak wajib adalah Nabi sendiri, ya pernah tidak menyelisihi urutan urutan surat yang ada dalam mushaf. Dalam Sahih Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Artinya Hudzaifah bin Yaman pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Maka di sini dalil disyaratkannya dan dibolehkannya salat tahajud berjamaah. Faqa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah, kemudian di rakaat yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah An-Nisa, setelah selesai An-Nisa Ali Imran. Dalam satu rakaat. Wa awal ini dalil bahasanya ini Nabi enggak mengikuti urutan mushaf yang kita kenal. Wa rawal Bukhari ta'liqan 'alal Ahnaf, dan diriatkan oleh Bukhari ta'liqan secara mu'alaq tanpa sanad dari Al-Ahnaf. Ana qara'a Ahnaf seorang tabi'in, ana qara'a fil ula bil kahfi, bahwasanya beliau pernah membaca ketika beliau jadi imam di rakaat pertama di rakaat pertama sholat subuh, rakaat pertama belum baca surat kahfi sampai selesai. Wafisaniyah, dan rakaat kedua sholat subuh belum baca kalau enggak surat Yusuf, surat Yunus. Wadzakara, kemudian beliau menyebutkan bahasanya beliau pernah sholat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat subuh, dan bihima, dengan surat yang sama persis yang pernah beliau telah beliau praktekkan. Rakaat subuh, rakaat yang pertama surat kahfi, dan rakaat yang kedua surat Yusuf atau surat Yunus. Dan ini menyelisih urutan mushaf. Kalau dalam urutan mushaf letak Yusuf atau Yunus itu jauh sebelum al-kahfi. Namun rakaat pertama kahfi, rakaat yang kedua rakaat kedua Yusuf dan Yunus, maka ini tidak mengikuti tartibu tartibu suwar. Maka wajib dan tidak wajibnya mengikuti tartib ini mencakup pembacaan di luar sholat atau pembacaan di dalam sholat, baik pembacaan tersebut dalam satu rakaat ataupun dalam dua rakaat. Beliau berdalil tidak wajibnya tartib suar dengan dua rakaat yang dilakukan oleh Umar. Berdalil, ya saya menurut saya mendalili tidak wajibnya tartib suar dengan perbuatan Umar di mana jadi imam sholat subuh dan rakaat rakaat pertama dan rakaat keduanya suratnya itu tidak mengikuti urutan mushaf. Maka tartib suar wajib dan tidak wajibnya tartib suar itu berlaku dalam boleh jadi dalam satu rakaat ataupun dalam dua rakaat yang berbeda. Oleh karena itu maka tadi misalnya jenis yang kedua tartibul ayat. Tartibul ayat yang menurut beliau adalah wajib ala rajih. Maka berlaku juga semacam ini. Ini boleh jadi di luar sholat ketika orang baca mushaf Quran, maka orang tidak boleh baca akhir-akhir surat Al-Baqarah kemudian dibalik kemudian baru ketemu ayat yang pertama. Ataupun dalam satu rakaat dalam sholat ada seorang yang dalam rakaatnya baca satu rakaat baca surat Al-Baqarah. Dia tidak boleh dari belakang kemudian naik ke tengah kemudian baru setelah itu ke awal. Demikian pula dalam dua rakaat yang berbeda. Ya, kalau berdasarkan pendapat yang beliau sampaikan itu wajib, ini, maka tercakup juga dalam dua rakaat yang berbeda. Maka tidak boleh rakaat pertama membaca tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian rakaat kedua membaca lima ayat pertama surat Al-Baqarah. Maka ini tidak mengikuti tartibul ayat. Karena tartibul ayat di sini mencakup di luar sholat, di dalam sholat. Di dalam sholat di sini mencakup dalam satu rakaat ataupun dalam dua rakaat yang berbeda. Jika dikatakan wajib, maka dalam dua rakaat yang berbeda ini harus mengikuti urutan urutan yang ada. Jika dikatakan tidak wajib, maka boleh tidak urut sesuai dengan urutan mushaf. Maka ketika kita katakan tartibul ayat wajib, maka tidak boleh misalnya rakaat pertama baca akhir-akhir surat An-Naba, kemudian rakaat kedua baca awal-awal surat An-Naba. Berarti ini melanggar tartibul ayat. Kemudian beliau tutup penjelasannya dengan mengutip perkataan Syekhul Islam Taimiyah, tajuzu qira'atu hadhi qabla hadhihi. Boleh membaca surat yang ini sebelum surat yang itu, yang tidak sesuai dengan urutan mushaf. Demikian juga orang itu boleh fil kitab dalam membuat tulisan. Orang pada asalnya boleh orang nulis, orang membuat mushaf misalnya dengan tulisan tangan, dia tulis dulu surat Ali Imran. Setelah itu, setelah selesai, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Walihata tanawa'at masyaibu sahabah. Oleh karena itu, maka sangat variatif atau bervariasi mushaf para sahabat. Yaitu variasi dalam masalah tartibu suwa. Ini kata Syekhul Islam, Taimiyah, para sahabat ini punya mushaf di rumahnya masing-masing. Atau banyak sahabat itu punya mushaf, punya kumpulan surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, mushaf mereka variatif ya, dalam masalah tartibul suwa. Maka tanawa'at, maka variatif mushaf para sahabat fi kitabatiha dalam masalah penulisannya. Lakin lama tafaku akan tapi tatkala mereka ittafaku bersepakat alal mushaf untuk satu mushaf dengan urutan surat yang telah baku di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Sarahada, maka jadilah hal ini termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Wa qad dalal hadis, dan terdapat hadis, yaitu hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin, yang menunjukkan bahasanya khulafaur rasyidin memiliki sunnatun, satu sunnah, satu ajaran, yajibu tiba'uha, yang wajib diikuti. Intaha, sekian perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Oleh karena itu maka para sahabat telah bersepakat ijma' di zaman Utsman, ijma' untuk membuat mushaf semacam ini dengan urutan surat semacam ini. Ini ijma'. Maka orang yang datang setelah mereka, setelah adanya ijma' ini, maka wajib untuk mengikuti ijma' dalam masalah mushaf. Terjadi ijma' dalam mushaf. Terjadi ijma' ijma' para sahabat dalam masalah mushaf. Maka wajib mengikuti ijma' sahabat dalam masalah mushaf. Maka setelah masa Utsman, ya, maka tidak selayaknya orang nulis surat Ali Imran, terus setelah itu Al-Baqarah, ya, terus setelah itu Al-Isra, setelah itu Al-Ma'idah. Karena ini berarti menyelisihi ijma' sahabat dan menyelisihi sunnah khulafaur rasyidin. Namun untuk membacanya ada kelonggaran. Tajuzu qira'atu hadhi qabla hadhi. Demikian yang kita kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radha anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. matiinnya gimana? Apa? Matiinnya? Stop. Udah. Gimana caranya? Sak. Gimana cara matiinnya, Mas? Ya makanya anak bingung. Anda suruh enggak bisa matiin. Pas dipateni. Apa reksin?